warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Alhamdulillah ayo ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid, masih dalam bab yang merangkan tentang berita demikian pula khabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan tentang kondisi kebahagiaan umat Islam, bahwa di antara mereka ada yang menyembah berhala, demikian pula patung. Dan ini boleh disebutkan pada bab Maja'a anna ba'du hadhihi ummah ya'budul awsan, bab penjelasan bahwa ada dari sebahagian umat ini, umat Islam, yang menyembah berhala. Nah, sehingga ini tentunya memberikan motivasi kepada kita sebagai kaum muslimin, terlebih ya kita yang telah diberikan hidayah, demikian pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mempelajari dan memahami tauhid, demikian pula sunnah, untuk lebih bersemangat ya, dan lebih rajin untuk berbenah ya, untuk mempelajari dan memahami tentang tauhidullah, demikian pula tentang lawannya ya, berupa kesyirikan dan macam-macamnya ya, jangan sampai ya, kita terjatuh dalam kesyirikan ya, penyembahan terhadap berhala, penghambaan terhadap patung, seperti yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini beliau akan membawakan beberapa al-adillah dari Al-Quran, demikian pula sunnah tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah, wa qalillahi ta'ala, ada pun dalil yang menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin ada yang menyembah berhala, itu firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat ke-51. Allah menyatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawhud, tidaklah kalian melihat ya, terhadap orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bagian dari Alkitab, yaitu berupa ilmu ya, pemahaman, demikian pula pengetahuan ya, terhadap kandungan Taurat, demikian pula Injil. Maksudnya adalah kaum Yahudi dan demikian pula Nasara, yang ini menunjukkan bahwa mereka punya ilmu ya, mereka memiliki fikih ya. Namun ternyata ilmu yang mereka miliki ya, tidaklah bermanfaat. Kenapa? Karena dalam prakteknya ya, mereka masih beriman, masih menerapkan dan masih mempraktekkan praktek-praktek kesyirikan, amalan-amalan kekufuran. Kata Allah, yu'minuna bil jibti wa tawhid. Ya, namun mereka masih beriman dengan al-jibt, itu praktek sihir. Ya, demikian pula yang menyembah tauhid, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita tentang kondisi ahlul kitab. Ya, kondisi kaum Yahudi, demikian pula kaum Nasara, ya, dengan keilmuan yang mereka miliki ya, namun toh ya mereka jatuh dalam kekufuran, ya, terjerumus dalam kesyirikan. Ya, sehingga syahidnya bahwa kalau mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, ya, pengetahuan yang mendalam tentang Taurat, demikian pula Injil, ya, namun ternyata ya tidak menjamin keselamatan bagi mereka, ya, manakala mereka lebih condong dengan hawa nafsunya, ya, sehingga ya mereka masih saja mempraktekan amalan-amalan kekufuran berupa sihir, praktik perdukunan, ya, ramal-meramal, demikian pula mengagungkan serta meramatkan ya orang-orang saleh, ya, sehingga kalau mereka saja ya, yang memiliki ilmu jatuh dalam kesyirikan, ya, terlebih kita kaum muslimin yang dangkal ya, pengetahuan agamanya, yang sangat minim wawasan keilmuannya, ya, dan sangat lemah imannya, ya, sehingga sangat amat mungkin, bahkan dikhawatirkan, ya, terjatuh dalam syirikan, demikian pula kekufuran, ya, sehingga ini tentunya sebagai cambukan bagi kita, ya, untuk kita semakin bersemangat, ya, untuk belajar, ya, jangan sampai ya, syaitan membisikkan kepada kita syubhat, ya, kerancuan, sehingga terkadang ya, muncul di benak kita, ya, kalau kita lama-lama belajar, ya, nanti semakin banyak tahu tentang hukum Islam, ya, yang halal dan yang haram, banyak larangan, banyak pantangan, ya, sementara kita nggak bisa mengamalkan, ya, daripada kita tahu hukumnya nggak bisa mengamalkan, ya, masih mending gak usah belajar, ya, duduk manis, ya, gak tahu ini halal, ini haram, itu masih mending katanya, ya, daripada sudah tahu hukumnya, kemudian tidak bisa mengamalkan, ini syubhat, ya, akhirnya apa? Dia gak belajar, dan juga tidak beramal, ya, tidak berusaha untuk ta'lim, mengkaji ilmu agama, dan juga tidak ada upaya untuk mengamalkannya, ya, jadi kosong sama sekali. Ini syubhat, ya. Maka tentunya, ya, ikhwah, kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Ya, tentunya kondisi ini ya, lebih parah ya, dibandingkan dengan orang yang dia berusaha belajar, ya, mempelajari Islam, ya, mengetahui ya, dan memahami tauhid, demikian pula syirik, ya, demikian pula hukum-hukum di dalam Islam, ya, fikih halal dan haram, ya, meskipun terkadang dalam satu kondisi ya dia belum mampu mengamalkan, ya, namun dia berusaha, ya, nah, namun terkadang disebabkan kan lemahnya iman, ya, akhirnya terkadang dia belum bisa mengamalkan, maka ini jauh lebih mending, ya, menunjukkan masih ada iman, ya, berbeda dengan orang yang tidak mau belajar sama sekali, terlebih ya mengamalkannya, maka seperti ini dikhawatirkan batal keislamannya. Ya, kalau yang pertama tadi, ya, dia belajar, ya, dia mengetahui tentang hukum ini, hukum itu, namun terkadang dia tidak bisa mengamalkan atau belum bisa mengamalkan, ya, karena satu dan lain hal, misalkan, ya, maka ini masih penting, masih ada iman, ya, sehingga peluang untuk masuk surga masih ada. Berbeda dengan orang yang kedua, sudah nggak mau belajar, ya, dan tidak mau mengamalkan, ya, dan tidak mau mengerti tentang syariat Islam, terus bodoh, na'udzubillah, maka ini namanya error, ya, dan yang khawatirkan batal keislamannya, ya, dan yang khawatirkan gugur keimanannya dan terancam kekal di dalam neraka jahanam a'udzu billah, ya. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua, kata beliau rahimahullah wa qawlihi, demikian pula dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat ke-60. Allah menyatakan, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik? Masubatan 'inda Allahi man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut." Katakan wahai Nabi, ya, maukah aku beritakan kepada kalian dengan balasan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap orang-orang yang Allah laknat, ya, dan Allah murka kepadanya, ya, dan Allah jadikan di antara mereka, ya, monyet-monyet, kera-kera dan babi-babi, ya, dan mereka adalah para penyembah tauhid. Ya, ini sindiran dan berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap ahlul kitab, ya, terkhusus kaum Yahud, ya, di mana mereka, ya, dikenal sebagai pembuat makar, ya, dan pembuat onar, dan senantiasa berusaha untuk, ya, mengkafirkan perintah-perintah Allah, ya, demikian pula larangannya, ya, dimanipulasi, ya, Allah musta'an. Ini kaya-kaya Yahud, ya, di mana perintah Allah, larangan Allah, ya, mereka, ya, mereka kaburkan, bahkan berusaha untuk dikelabui, ya, oleh mereka sehingga menjadi samar permasalahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, orang-orang Yahudi, untuk, ya, mengail ikan, ya, di hari Sabtu, dan itu ujian bagi mereka, ya, dan itulah, ya, di antara hikmah Allah menetapkan ini perintah, ini larangan, ya, kepada hamba-hambanya, ini sebagai ujian bagi mereka, ya, sejauh mana, ya, kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan difahami bahwa ini bentuk siksaan, ya, atau bentuk, ya, kecurangan atau kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sangat jauh, ya, Allah dibersihkan darinya, ya, dari sifat kedzaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ya, dan Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap siapapun, ya, sehingga ketika Allah menetapkan bahwa, ya, ini dilarang, ini haram, maka tentunya ini sebagai ujian apakah kita betul-betul beriman ataukah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, di antara ujian Allah yang, ya, sampai kepada mereka adalah mereka dilarang untuk mengail ikan di hari Sabtu. Ya, mengail ikan di hari Sabtu. Namun ternyata subhanallah, bangsa Yahudi, ya, mereka membuat makar dan berusaha untuk merancang tipuan. Ya, di mana ujian berikutnya bahwa ternyata di hari Sabtu ini, ya, Allah takdirkan, ya, jumlah ikan melimpah ruah, bahkan sampai nampak di atas permukaan air, ya, sehingga kalau misalkan ada seorang ingin mengambil ikan pada hari Sabtu, itu nggak perlu kail ikan, nggak perlu pancing, apalagi jala, cukup diambil saja. Kenapa? Saking banyaknya. Ya, maka mereka kaum Yahud dan Israel, ya, mereka memasang jaring di hari Jumat, ya, yang kemudian, ya, mereka mengambilnya di hari Ahad. Ya, kira-kira jaringnya kosong atau isi. Ya, sementara setiap hari Sabtu, ya, Allah takdirkan ikannya itu lagi banyak-banyaknya. Ya, tentunya terjaring semuanya. Ya, apalagi kalau sekarang pada buka harimau habis. Ya, ini. Dan sila ini, ya, makar ini, tipuan ini, ya, Allah ketahui. Sehingga Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Dan Allah laknat mereka. Ya, dan laknat, ya, artinya, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari ampunan Allah. Dijauhkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika mereka seperti itu, ya, yang sebagian mereka memasang kail atau jaring di hari Jumat kemudian mengambil di hari Ahad, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka sehingga waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan sebagian mereka, ya, para pembangkang itu, ya, para pembuat makar itu, ya, menjadi kera-kera dan babi-babi. Ya. Nah, jadi yang kaula mudanya, ya, dirubah oleh Allah menjadi kerang. Ya. Adapun syuyukhuhum ya musihu khanazir. Adapun yang tuanya ya, golongan tuanya itu Allah rubah menjadi babi-babi ya. Jadi wujudnya mereka ya berubah. Yang muda menjadi kera. Yang tua ya menjadi babi. Naudzubillah. Ya, makanya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ya, ketika membahas tentang makanan yang diharamkan ya, atau dalam pembahasan hewan ya, yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah hewan yang ya, Allah jadikan perumpamaan ya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka ya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka sebagai orang-orang jahat ya, kaum yang terlaknat dari kalangan orang-orang kafir yaitu ya, babi dan kera ya. Sebabkan karena dua hewan ini ya dijadikan perumpamaan Allah Azza wa Jalla ya, bagi Bani Israel yang membangkang, maka menjadi haram hukumnya ya untuk memakan sate kera ya, atau dendeng monyet ya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan ya, perumpamaan dari kaum yang terlaknat ya, hewan yang hina ya, meskipun ya, kata Darwin ini merupakan cikal bakal manusia. Ya, silahkan tamu aja ya. Adapun kaum muslimin ya, meyakini bahwa ya, asal manusia adalah dari Adam alaihi salatu wassalam. Lalu timbul pertanyaan ya, apakah babi-babi ataupun kera-kera ya, monyet-monyet yang sekarang ada itu merupakan keturunan mereka ini ya, Bani Israel yang sudah berubah jadi monyet-monyet atau babi-babi? Hah? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rasulullah yang telah menjawab hal itu. Yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ya, ketika Nabi ditanya ya, tentang kera ya, demikian pula babi ya. Ahiya mimma masakallah, apakah mereka ini ya, kera-kera yang ada demikian pula babi-babi yang ada sekarang itu ya, itu merupakan ya, hasil jelmaan ya, dari Bani Israel yang Allah rubah dahulu ya, keturunannya ya, sampai sekarang masih ada. Qala ya, kata Nabi, innallaha lam yuhlik qauman faja'ala lahum nasla wala aqibah wa innal qiradata wal khanazir kanat qabla dhalik. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghancurkan ya, tidaklah membinasakan satu kaum yang kemudian menjadikan mereka ada keturunan ya, ada keturunan. Ini putus keturunan mereka, habis ya. Kenapa? Karena kera dan babi itu sudah ada sebelum itu ya, sebelum mereka dirubah ya, menjadi kera dan babi ya. Sehingga insya Allah ya, kalau kebun bin ya, kalau kandang babi yaitu bukan Bani Israel ya. Nah, jadi jangan salah paham. Oh, ini jangan-jangan Tommy nih. Oh, ini jangan-jangan nih Thomas, bukan. Ya, tapi sudah habis keturunan mereka. Ya, sebagaimana kaum-kaum yang lain yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan. Ya, disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya, kaum Nabi Lut, ya, demikian pula kaum Nabi Saleh, ya, kaum Samud, ya, dan juga kaum Nabi Nuh yang kufur. Ini enggak ada keturunannya. Habis. Ya, demikian pula ini Bani Israel. Ya, yang Allah berubah ya, wujudnya menjadi kera dan babi. Ya, ini sudah putus ya, nasab ataupun keturunannya. Nah, yang juga mereka ya, punya kebiasaan adalah menyembah tauhid. Ya, menyembah tauhid, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari yang ketiga, waqalihi, yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi, Allah menyatakan, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Allah berkata, orang-orang yang menguasai urusan mereka ya, sungguh ya, kita jadikan ya, tempat mereka ini masjid, yaitu ya, tempat di mana Ashabul Kahfi ya, mereka tinggal ya, di dalam gua. Terjadi khilaf ya, di kalangan para ulama tentang tafsir ya, dari makna alladzina ghalabu ala amrihim, ya, orang-orang yang menguasai ya, urusan mereka. Ada menyatakan bahwa ini maksudkan adalah kaum muslimin ya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa mereka adalah kaum musyrikin ya, kaum musyrikin ya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa mereka adalah para pembesar dan tokoh-tokoh di masa itu ya. Jadi yang berinisiatif dan mengusulkan untuk menjadikan atau membuat ya, tempat di mana Ashabul Kahfi ya, mereka tinggal ya, dalam gua untuk dibuatkan tempat ibadah, ini adalah ya, di antara pendapat para ulama ahli tafsir, yaitu para pembesar dan tokoh-tokohnya mengusulkan ya, karena Ashabul Kahfi dikenal kesolehannya ya, dikenal kebaikannya. Nah, maka sebagian mereka mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita jadikan gua tempat tinggal mereka ini ya, kita buatkan tempat ibadah ya, kalau sekarang masjid lah ya. Maka seperti yang kita bahas dahulu bahwa ini ya, merupakan wasilah kepada kesyirikan ya, membangun ya, tempat ibadah ya, masjid di atas kuburan ya, ini merupakan ya, sebab kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan ya. Meskipun dia ya, di dalam masjid tersebut ya, beribadah kepada Allah ya, salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia membaca Al-Quran karena Allah, berzikir di sana karena Allah, tapi manakala masjid tersebut dibangun di atas kuburan ya, maka ini dilarang ya, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan tradisi dan kebiasaan ya, kaum musyrikin ahlul kitab ya. Oleh karenanya Rasulullah beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Rasul Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta ya, kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri wa sanam yu'badu, ya Allah jangan jadikan kuburanku ya sebagai tempat ya berhala yang disembah oleh manusia. Nah, maka ini doa Nabi ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Alhamdulillah ya, doa Nabi terkabulkan ya, sampai detik ini ya kuburan beliau terjaga ya, sehingga manakala ada yang berusaha untuk meminta berdoa kepada Nabi, maka sekuat tenaga ya, para penjaga, para polisi ya, sipir yang menjaga kuburan Nabi menghalaunya, mencegahnya, melarangnya ya, mencegah kaum muslim yang berusaha untuk menjadikan kuburan Nabi ya seperti berhala ya, alhamdulillah. Maka di dalam ayat ini ikhwah ya, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kalau mereka ya, orang-orang saleh ya, yang dikenal kebaikannya ya, yang diketahui keilmuannya ya, toh mereka disebabkan karena kejahilan ya, terjatuh dalam kesyirikan, maka tentunya kita ya, sebagai kaum muslimin hendaknya waspada dan berhati-hati ya, senantiasa membentengi diri ya, dengan ilmu syar'i agar kita jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan ataupun kekufuran ya. Terlebih ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita ya, dengan tauhid dan sunnah, maka jangan sampai ya, seseorang lebih condong kepada hawa nafsunya, kemudian lebih memilih kepada ya, jalan-jalan selain sunnah ya, jalan-jalan selain tauhidullah. Hati-hati ya, hidayah Allah sangat mahal ya, harus kita jaga ya, dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita terus bersemangat ya, dan memupuk ya, semangat ini agar terus meningkat. Demikian pula ya, jangan lupa dorong keluarga kita, anak istri kita untuk belajar agama ya, tanamkan kepada mereka kecintaan terhadap Al-Quranul Karim ya, demikian pula terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para ulama mengingatkan ya, bahwa terkadang ya, seseorang yang ya, mereka yang awalnya dahulu mengenal sunnah, mengenal al-haq, kemudian terjatuh dalam ya, penyimpangan dan kesalahan, itu terkadang kondisi lebih parah, ya, lebih mengerikan. Ya, oleh karena itu, ini tentunya membutuhkan juhud, kesungguhan dari kita. Ya, disebutkan oleh Al-Allamah, Al-Mujahid, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Rabi bin Hadal Madkhali, Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, dalam sebuah nasihatnya, ketika menjelaskan tentang sifatul ibadur rahman, halaman ke-34, kata beliau, Hafizahullah, wallahi, inna ba'du salafiyyin aw mutasallifin yanharifu fi juz'iyatin aw kulliyatin thumma yutla alayhi al-ayat wal ahadith wa qala al-ulama fala yarji' demi Allah, ya, kata beliau, ya, perhatikan, ya, dan simak baik-baik bagaimana tausiah, ya, peringatan sehat wajangan para ulama kita. Kata beliau, demi Allah, ya, sesungguhnya ada sebahagian salafiyin atau orang-orang yang menisbahkan kepada salaf, ya, mengaku sebagai salaf, mengikut salaf sebagai salafi, menyimpang, ya, menyimpang pada sebagian perkara atau pada seluruh perkara, yang kemudian ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, ya, demikian pula hadis dan juga bimbingan para ulama, fala yarji', maka dia tidak mau rujuk, ya, tidak mau kembali, ya, kepada al-haq, ya, tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sampai kepadanya, meninggalkan Al-Quran, demikian pula hadis, demikian pula bimbingan para ulama, ya, fayusbihu aswa min ahlil bid'ah, sehingga kondisinya orang seperti ini, kata beliau, lebih buruk daripada ahlul bid'ah, orang menyimpang sama sekali. Ya, kenapa? Lianna fiha syibhan bil murtaddin, ya. Karena orang yang awalnya mengenal al-haq, ya, mengenal salaf, mengerti tauhid, ya, tahu sunnah, ya, yang kemudian menyimpang, ya. Kenapa lebih buruk daripada ahlul bid'ah? Ya, karena ada penyerupaan dengan orang-orang yang murtad. Mirip dengan orang yang murtad. Kok ngeri banget? Iya. Dari sisi mana? Ya, al-murtad arafa al-islam wa arafa al-haq. Suman haraf, ya, al-Islam, ya, orang yang murtad, dia adalah orang yang mengenal Islam, tahu kebenaran, ya, namun ternyata dia menyimpang dari Islam yang benar, ya, dia mengetahui kebenaran, tahu Islam, tahu tauhid, ya, tahu itu syirik, ya, namun ternyata dia menyimpang. Fartadda anhu, akhirnya dia murtad. A'udzubillah. Fahada akbahu wa akhbas minal kafir asli. Dan orang yang murtad ini status dan kondisinya lebih buruk, lebih jelek, ya, daripada orang kafir yang asli tulen, ya, dari kecil, ya, sampai gede dewasa nasrani. Ini penting, ya, lebih ringan, ya, daripada orang murtad, ya. Oleh karena itu dalam hal pemilihannya ada perlakuan yang beda, ya. Kalau di dalam Islam pada asalnya sembelihan Al-Kitab itu halal. Halal bagi orang muslimin. Wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum, kata Allah. Arabun ta'am ahlul kitab itu halal bagi kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, aidha bihatuhum, ya, sembelihan mereka, sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kaum muslimin. Ya. Nah, siapa mereka ahlul kitab? Yaitu orang-orang yang dari kecil, ya, sampai dewasa, ya, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Ya, adapun yang dia Nasrani atau Yahudi yang sebelumnya dia Muslim, ya, karena dia murtad, maka haram sembelihannya. Haram sembelihannya, tidak halal. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan ahlul kitab, ya, yang sembelihannya adalah halal, yaitu yang memang, ya, Yahudinya, Nasraninya, itu sejak kecil, ya, nah, sejak lahir. Ya, adapun orang yang awalnya Muslim kemudian dia murtad, ya, pindah agama, ya, jadi Nasrani, menjadi Yahudi, maka sebenarnya haram, ya, tidak boleh untuk dimakan, ya, sebagai bentuk, ya, percayaan kepada orang-orang murtad. وهذا الذي كان سلفيا ثم انحرف يكون أقبح من المبتدئ الأصيل. Sehingga orang ini, yang dahulunya salafi kemudian menyimpang, maka ini kondisi lebih buruk daripada ahlul bid'ah yang asli. Ya, lebih jelek daripada ahlul bid'ah yang tulen. Wa syaddu inadan, ya, dan lebih keras penentangannya terhadap kebenaran. Wa yadkhulu fil kadhib wal buhtan fi muharabatil haqq ahli, yang disebabkan karena ya, penyimpangan yang terjadi pada orang tadi yang dahulu kenal salaf, ya, kenal tauhid dan sunnah, menyimpang, ya, terkadang menghalalkan apa? Masuk dalam perbuatan dusta, ya, dan ya, pemutarbalikan fakta, ya, dan sangat keras penentangan terhadap kebenaran, demikian pula ya, pengikutnya. Alhamdulillah, demikian kondisinya. Hal yang penting itu, ayol ikhwah, ya, dari sini ya, kita hanya hatian, ya, jangan sampai, ya, jangan sampai ada ucapan, ya, dulu saya salafi, ya, dulu saya salafi, dulu sekarang apa? Saya sudah kapok jadi salafi, masya Allah. Jangan sampai ada ucapan seperti itu, ya, dulu anak saya tunduk, salafi, sekarang tidak. Ada lebih parah lagi, itu di sini ada pondok salafi. Alhamdulillah, ini ucapan-ucapan yang tentunya ya, khawatir menimpa kita. Oleh karena itu, kita banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah banyak doa kepada Allah. Apa doanya? Allah yang muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hati kami di atas kebenaran, di atas agamamu, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ada mengusulkan, insya Allah setelah masjid, ya, saya bisa bayar kemudian insya Allah itu kita bahas sedikit yang kita bahas memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.